Adakah pakai kopiah itu sunnah Nabi? Dan adakah mendapat pahala kalau memakainya? Ya, kopiah pulang suah, katanya ulama-ulama Arab. Nah, hukumnya inilah sunnah Nabi, pakai kopiah. Kopiah lagu-lagu mana? Kopiah. Asal nama kopiah. Tak. Dan kita nak tengok kopiah balik kepada orang Arab, balik kepada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Dia pakai piah guna, itulah sunnah Nabi. Nak, ha, dia begitu. Yang ramah sangat pesen piah, pesen mana? Pesen Madinah, pesen Mekah. Itu yang paling dekat dengan Rasulullah. Mereka ni melazimi penenggelam sunnah Nabi SAW. Tak, orang tanya almarhum Syekh Hasanain Muhammad Makhluk. Tak, apakah pakaian tutup kepala Nabi ketika hayat beliau? Jawab beliau, dia ni bekas mufti besar negeri Mesir. Tak, dia almarhum dah. Dijawab dalam kitab beliau, Fatawa Syar'iyah, Nabi ni pakaian tutup kepalanya tiga. Kadang-kadang Nabi pakai kopiah, kadang-kadang Nabi pakai selendang atas kepala, kadang-kadang Nabi pakai serbang. Banyaknya Nabi pakai serbang di atas kopiah. Tak? Jadi inilah keadaan Nabi menghadap dengan tetamu duta-duta asing, dalam keadaan duduk saja-saja, dalam keadaan biasa, dalam keadaan perang. Inilah pakaian Nabi, kopiah, serban ataupun memakai selendang. Tak? Ha, begitu. Jadi pakai kopiah, ha, walaupun tak sama dengan kopiah yang Nabi pakai, tapi asalkan kopiah, asalkan kolam suah, maka itu dikatakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ulama-ulama fiqh sebut dalam kitab mereka, sunat kaum laki-laki memakai kopiah bermula dengan umur 7 tahun. Bawah pada 7 tahun tak sunat, tapi elok juga kita beri pakai. Neh, tapi tak pakai kopiah tidaklah berdosa. Macam orang perempuan tak pakai tudung, berdosalah dia.